Bismillah, Ustadz, apakah ada lembaga keuangan yang sudah full menerapkan prinsip-prinsip syar'i? Wallah a'lam, sebatas yang saya ketahui, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Ami Nur Bait, ini bergantung kepada pelaku di masing-masing cabang lembaga tersebut. Jika kepala cabangnya itu orang yang aktif belajar tentang fikih muamalah, biasanya cenderung lembaga tersebut lebih mengarah kepada aturan-aturan fikih muamalah yang benar-benar syar'i. Sehingga kita perlu meneliti klausul-klausul perjanjian yang ada ketika akan melakukan akad. Sehingga kemudian itu bisa dikonsultasikan kepada para ustadz yang mengerti masalah tersebut dan diajukan kepada pihak lembaga. Karena kadang pihak lembaga sendiri tidak mengerti bahwa itu adalah termasuk riba, ini termasuk yang tidak disyariatkan dan seterusnya. Wallahu a'lam.